Oho, hai. Kalau dah mata bertentang mata, hati di dalam bagai nak gila. Pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun bunga. Situlah mulanya berjumpa bertentangan mata. Mulai dari itu hatiku tertanya-tanya, siapakah gerangan si cantik jelita kelipan matanya. Hingga kan aku terpesona. Tanya dia masam, namun begitu jelingannya aku paham. Senyumlah, senyumlah, ahai ceme mole. Senyumlah, senyumlah, ahai ceme mole. Senyumlah, senyumlah, ahai ceme mole. Hai puas juga bertanyakan namanya, namun begitu dia tetap bena tak bena. Aku diam campur geram, dia senyum lantas tanganku dipegang. Senyumlah, senyumlah,